Aku mohon maafkanlah aku tadi cemburu. Semestinya ku dewasa mengerti pribadimu. Ku berharap lupakanlah aku terima salah. Semestinya ku dewasa menerima dirimu. Ku masih harus belajar, ku masih ingin mengenal. Aku dapatkan cinta yang dewasa bersama dirimu. Bimbinglah, oh kasihku. Ku berharap lupakanlah aku terima salah. Semestinya ku dewasa menerima dirimu. Ku masih harus belajar, aku masih ingin mengenal. Aku dambakan cinta yang dewasa bersama dirimu. Bimbinglah, oh kasihku. Oh.